Mitra bisnis timpangnya kesejahteraan di berbagai wilayah di Indonesia seperti Papua misalnya, dibandingkan dengan daerah lain di luar Papua, tidak hanya menjadi masalah lokal semata. Lantaran kesejahteraan merupakan tugas negara. Namun di sisi lain, pemerintah pusat tidak bisa terlalu melakukan intervensi terhadap usaha-usaha peningkatan kesejahteraan suatu daerah tertentu akibat berjalannya otonomi daerah dalam konteks Papua bernama otonomi khusus. Untuk membahas soal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan Ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, dengan adanya otonomi khusus bagi Papua, sejauh mana pemerintah pusat bisa berperan dalam usaha peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di wilayah Papua? Kita mesti lihat juga dalam konteks begini. Ini kan ada konteks otonomi daerah. Anda nggak bisa intervensi terlalu besar dengan desentralisasi. Karena wewenangnya itu ada di pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu bisa masuk hanya di dalam bidang-bidang tertentu. Pemerintah pusat nggak bisa bikin jalan untuk jalan desanya, itu nggak mungkin dilakukan pemerintah pusat. Karena itu adalah wewenang bupatinya. Kalau kemudian pemerintah pusat melakukan intervensi di sana, nanti akan dianggap lagi bahwa ini sentralisasi. Jawa kembali ingin menguasai Papua, apalagi sudah ada otonomi khusus. Ini yang bikin persoalan desentralisasi itu menjadi complicated. Itu juga yang menjelaskan kenapa uang anggaran pemerintah pusat seringkali tidak efektif. Karena kalau uangnya dikasih pada pemerintah daerah, pemerintah pusatnya tidak bisa kontrol. Kenapa tidak bisa kontrol? Karena bupati dipilih langsung oleh masyarakat di sana. Kalau bupatinya tidak menjalankan apa yang disarankan pemerintah pusat, pertanyaannya adalah apakah pemerintah pusat bisa memecat bupatinya? Jawabannya kan enggak. Kemudian karena bupatinya ngelawan, pemerintah pusat bilang, saya pecat, gimana caranya? Oh, bupati dipilih langsung oleh masyarakat di sana. Ini yang di dalam ekonomi disebut sebagai principal agent problem, persoalan principal agent, di mana agentnya itu tidak mengikuti lagi petunjuk prinsipalnya. Karena reward dan penaltinya hilang. Karena powernya itu diberikan kepada daerah. Dan ini bukan hanya terjadi di Papua, di banyak kasus. Yang bisa dipecat itu hanya gubernur. Dia adalah bagian dari pemerintah pusat. Tapi kalau Anda bicara bupati nggak bisa, wali kota nggak bisa, karena dia dipilih langsung oleh konstituennya, kecuali ada kasus korupsi. Lantas, bagaimana cara untuk mendorong pemerintah daerah Papua dapat membangun perekonomian lokal dengan baik melalui pola insentif dan disinsentif ini, Mas? Harus ada skema yang membuat insentif dan disinsentif mekanisme ini berjalan. Saya pernah pikirkan, salah satu usul saya adalah DAK-nya dibesarkan. Jadi kalau Papua dia nggak bangun, dana alokasi khususnya dikurangi. Sehingga kemudian, mau nggak mau, pemerintah daerah di Papua harus ikut pada pemerintah pusat. Tapi meski nantinya dana alokasi khusus untuk Papua dikurangi sebagai langkah disinsentif, Papua tetap punya pemasukan besar dari dana CSR Freeport misalnya. Itu bagaimana, Mas? Nah, itu yang saya bilang bahwa kan ada bagi hasil, ada DAU, ada DAK. Harus dibuat skemanya di mana DAK itu paling besar. Saya ambil contoh China, kenapa bisa efektif dengan daerahnya? Karena daerahnya itu yang porsi paling besarnya adalah yang namanya seperti DAK, dana alokasi khusus. Itu porsi terbesar dari anggarannya. Kalau itu ditarik sama pemerintah Beijing, daerahnya itu nggak bisa. Saya nggak mau itu daerah harus ikut dengan pemerintah pusat. Tapi itu kan dalam sistem komunis kan, kita nggak bisa lakukan di dalam konteks kita. Karena itu reward dan penaltinya harus dibuat. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.